واغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan pembahasan kita pada Kitabul Jami' dari Bulughul Maram ini, yang pada hadis yang selanjutnya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala menyebutkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan permintaan ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala, khusus ilmu yang bermanfaat. Berkata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala wa an Anas radhiyallahu anhu qala, dan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, yahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani, ya Allah berikanlah manfaat kepadaku dengan apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku, wa'allimni ma yanfa'uni, dan ajarkanlah kepadaku apa yang bermanfaat bagiku, warzuqni 'ilman yanfa'uni, dan berikanlah rezeki kepadaku ilmu yang memberikan manfaat kepadaku. Wa'an-Nasa'i wal Hakim, diriwayatkan oleh Nasa'i dan Al-Hakim. Kemudian pada atau disebutkan selanjutnya salah satu riwayat dari hadis ini, qala wa at-Tirmidzi min hadits Abi Hurairah nahwuhu, dan dalam Sunan At-Tirmidzi dari hadits Abu Hurairah ada yang semisal dengan hadis ini, menyebutkan doa yang disebutkan di sini oleh Imam Ibnu Hajar, bahwasanya doa tersebut diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Al-Hakim dalam riwayat At-Tirmidzi dari hadis Abu Hurairah. Kalau dalam riwayat An-Nasa'i dan Al-Hakim tadi dari hadisnya Anas radhiyallahu anhu. Semisal dengannya, namun apa? Namun ada tambahannya, wa qala fi akhirih, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada akhirnya, menambahkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa zidni 'ilman, dan tambahkan kepadaku ilmu. Alhamdulillahi 'ala kulli hal, segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Wa a'udzu billahi min hali ahli an-nar, dan aku memohon perlindungan kepada Allah dari keadaannya penduduk neraka. Qala wa isnaduhu hasan, dan sanadnya adalah sanad yang hasan. Hadis ini diperlihatkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta suatu perkara yang sangat bermanfaat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu ilmu. Namun tidak hanya sekadar meminta ilmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, namun meminta ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang tidak sekadar berupa wawasan yang diketahui oleh seorang manusia, namun ilmu yang betul-betul bisa diamalkan, menambah keimanan dan juga menambah amalan dan memperbaiki akhlak seseorang. Itulah ilmu yang bermanfaat. Di mana Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu taala pernah berkata, al-ilmu in lam yanfa'ka darraka. Ilmu itu apabila tidak bermanfaat bagimu, maka akan bermadharat. Jadi seorang ketika memiliki ilmu, ada dua kemungkinan bagi dia. Bisa bermanfaat, dan kalau tidak bermanfaat baginya, pasti bermadharat. Dijelaskan oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi tentang perkataan Sufyan ibn Uyainah tersebut. Beliau berkata, in lam yanfa'hu bi an ya'mala bihi darrahu bi an sara hujjatan 'alaihi. Maksudnya, ilmu tadi apabila tidak memberikan manfaat baginya, yaitu bahwasanya dia mengamalkan ilmu tadi akan bermadharat baginya, bahwasanya ilmu tadi akan menjadi hujjah atasnya yang memberatkan dirinya nanti pada hari kiamat. Maka ilmu pada hakikatnya adalah sesuatu yang baik. Namun kemudian apakah memang betul-betul baik bagi seorang hamba, itu tergantung apakah dia mengamalkannya ataukah tidak. Maka kita menjadi sadar tentang betapa pentingnya doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panjatkan di sini ya. Dan di mana ketika melihat doa ini, seakan-akan tiga lafaz ini sama, meminta ilmu yang bermanfaat. Namun kita akan lihat bedanya. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani. Ya Allah, berikanlah aku manfaat atas apa yang Engkau telah ajarkan kepadaku. Ya. Itu seorang telah mengetahui tentang syarat agama Islam ini, ya, telah mempelajari sedikit banyak dari syarat agama Islam ini, yang bisa jadi pengetahuan tersebut belum bermanfaat baginya. Ya. Belum menambah keimanannya, atau belum dia amalkan, apabila berupa kewajiban belum dia lakukan, apabila itu adalah sesuatu yang haram, yang dia tahu itu adalah sesuatu yang haram berdasarkan ayat Al-Quran atau hadis Nabi SAW, dia belum bisa meninggalkannya. Atau sesuatu yang sunnah, atau sesuatu yang sunnah belum bisa dia lakukan, atau sesuatu yang makruh belum bisa dia tinggalkan pula, maka ilmu tersebut belum bermanfaat. Ya, dia sudah mengetahuinya, namun apa? Belum memberi manfaat baginya. Maka dengan doa ini dia meminta bahwasanya ilmu yang sudah diketahui tersebut, ya Allah, jadikanlah ilmu tersebut ilmu yang bermanfaat, mendatangkan manfaat bagiku. Kemudian wa'allimni ma yanfa'uni, dan ajarkan kepadaku apa yang bermanfaat bagiku, yaitu pada hari ini, pada saat ini. Ajarkan pada saat ini apa yang bermanfaat bagiku, ya, yang belum aku ketahui, ya, yang bisa menambah keimanan, bisa menambah amalan, ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, dan juga menjadikan seorang bisa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meninggalkan segala kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ajarkan sesuatu yang belum aku ketahui. Mungkin ada perkara-perkara keharaman yang masih dilakukan dan belum diketahui bahwasanya itu haram. Ajarkan kepadaku. Ya. Kemudian warzuqni ilman yanfa'uni, dan berikan aku rezeki berupa ilmu yang bermanfaat bagiku. Itu apa? Pada saat yang akan datang. Pada saat yang akan datang. Ya. Meminta tambahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ilmu yang sebelumnya belum diketahui dan akan membawa manfaat bagi seorang hamba. Maka tiga lafaz ini ya berbeda dari sisi ya permintaan terhadap ilmu pada zaman yang berbeda-beda. Kalau permintaan yang pertama ya, mengenai ilmu yang sudah diketahui pada zaman yang lampau, namun belum bermanfaat baginya. Dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala manfaat daripada ilmu tersebut. Kemudian lafaz yang kedua adalah mengenai zaman sekarang, supaya diajarkan ya, ilmu yang tidak hanya sekedar menjadi wawasan namun akan bermanfaat baginya. Kemudian lafaz yang ketiga adalah para masa yang akan datang, meminta tambahan ilmu untuk diberikan ilmu terus menerus pada setiap waktu, pada setiap saat. Nah, maka betapa mendalam ya, lafaz yang digunakan oleh Nabi SAW. Intinya beliau ingin meminta ya, tambahan manfaat atas ilmu yang beliau sudah ketahui dan ingin mendapatkan tambahan dalam setiap waktu, sekarang dan pada masa yang akan datang. Ya. Berarti ilmu ini betul-betul sangat bermanfaat, sehingga Rasulullah SAW memintanya ya, dengan lafaz-lafaz yang seperti ini. Ya, untuk menambah manfaat pada ilmu yang telah diketahui pada masa yang lalu, kemudian untuk meminta tambahan ilmu yang bermanfaat pada saat ini dan masa yang akan datang, ya berarti ilmu ini memang sesuatu yang sangat bermanfaat, sangat bernilai bagi Rasulullah SAW, ya, sehingga beliau memintanya dengan lafaz yang seperti ini. Memang Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk ya, meminta tambahan ilmu. Ya. Tidak meminta tambahan harta, tidak meminta tambahan yaitu kedudukan di hadapan manusia supaya ditinggikan di hadapan manusia, tapi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta tambahan ilmu. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Thaha, "Rabbi zidni ilma." Dan katakanlah, "Wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu." Tambahkanlah kepadaku ilmu. Maka Fanifidbir rahimani wa rahimakumullah, sedikit kita akan mengkaji ya, betapa ilmu adalah suatu yang sangat berharga, suatu yang sangat penting ya, yang bisa membawa kebaikan bagi seorang hamba apabila dia mengamalkannya. Kita bacakan sedikit di sini beberapa dalil dan juga beberapa perkataan ulama yang menunjukkan tentang betapa berharganya ilmu syar'i. Di antaranya yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-269. Allah berfirman, "Wa man yu'ta al-hikmata faqad utiya khairan katsira." Dan barang siapa yang diberikan al-hikmah, yaitu ilmu tentang agama, maka dia telah diberikan kebaikan yang banyak. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-9, "Qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina laa ya'lamuun." Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui, orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak mengetahui, yang tidak berilmu? Dan mungkin saja jawabannya ya, tidak sama ya. Jadi ini bukan pertanyaan sebetulnya, namun pernyataan dalam bentuk pertanyaan. Apakah sama? Ya, tentu saja tidak sama antara orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu. Ya. Dan juga Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Mujadilah ayat yang 11, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat." Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan juga orang-orang yang memiliki ilmu dengan beberapa derajat. Orang-orang yang beriman ditinggikan derajatnya. Kemudian di antara orang-orang yang beriman lebih ditinggikan lagi derajatnya orang-orang yang memiliki ilmu ya, yaitu para ulama. Maka ini di antara dalil yang menunjukkan keutamaan ilmu, dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki bagi dirinya kebaikan, maka Allah akan jadikan dia paham terhadap agama. Jadi saya diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dan dalil-dalil yang menunjukkan tentang keutamaan ilmu dan hasungan untuk menuntut ilmu sungguh sangat banyak. Ya. Kalau bila seorang mau mencarinya, ya, di kitab-kitab para ulama sungguh sangat banyak sekali dalil-dalil tersebut. Kemudian kita akan sampaikan beberapa perkataan para ulama mengenai keutamaan ilmu. Di antaranya perkataan Imam Ahmad rahimahullah, beliau berkata, talabul ilmi afdalul a'mali liman shahhat niyyatuhu. Menuntut ilmu adalah amalan yang paling afdal, paling utama, paling mulia bagi siapapun yang niatnya baik, ikhlas memang dalam menuntut ilmu. Namun ketika menuntut ilmu niatnya tidak ikhlas, ya, hanya ingin diangkat derajatnya oleh manusia, atau hanya ingin supaya manusia menganggapnya seorang yang berilmu dan pintar dalam menyampaikan tentang ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, maka yang seperti ini ya, tidak ikhlas, maka tidak serius sebagai amalan yang paling afdal. Kemudian Al-Imam Abu Hanifah dan juga Al-Imam Malik mengatakan ya, afdalu ma tatawwa'a bihi al-ilmu atau tutuwi'a bihi, afdalu ma tutuwi'a bihi al-ilmu. Perkara yang paling afdal yang seorang bisa bertatawu dengannya, ya, tatawu atau apa ibadah yang sunnah, adalah ilmu. Ya. Ta'allumihi wa ta'limihi, baik itu dia mempelajarinya atau mengajarkannya. Ya. Ilmu, apakah dia mencari ilmu atau kemudian dia menyampaikan ilmu, ini adalah tatawu yang paling afdal, ibadah sunnah yang paling afdal, lebih afdal daripada ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Ya. Di mana ibadah-ibadah sunnah itu ya, bertingkat-tingkat, ada yang ya, derajatnya tinggi, ya, ada kemudian yang di bawahnya dan ada yang di bawahnya lagi. Ya. Menuntut ilmu ataupun kemudian menyampaikan ilmu adalah ibadah yang lebih afdal daripada ibadah-ibadah tatawu yang lainnya, sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Imam Abu Hanifah dan juga Imam Malik rahimahumullah. Kemudian Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, اتفق السلف على أن الاشتغال بالعلم أفضل من الاشتغال بنوافل الصلاة والصيام والتسبيح ونحو ذلك. Kaum salaf bersepakat, kesepakatan kaum salaf, bahwasanya menyibukkan diri dengan ilmu itu lebih afdal daripada menyibukkan diri dengan ya, salat-salat yang nafilah dan juga puasa-puasa yang nafilah, yaitu salat sunnah atau puasa-puasa sunnah dan juga tasbih yang sunnah. Ini penjabaran dari perkataan Al-Imam Abu Hanifah dan Al-Imam Malik tadi. Kami sebutkan bahwasanya para ulama salaf bersepakat di sini. Maksudnya menyibukkan diri dengan ilmu itu lebih afdal daripada menyibukkan diri dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Yang bukan berarti seorang penuntut ilmu itu kemudian meninggalkan ibadah sunnah yang lainnya sama sekali. Karena bisa jadi seorang penuntut ilmu itu sebetulnya masih bisa menjamak, ya, masih bisa mengumpulkan antara kebaikan menuntut ilmu tadi yang merupakan tatawu yang paling afdal dengan ibadah tatawu yang lainnya, misalnya menuntut ilmu sambil berpuasa, ya, atau menuntut ilmu kemudian juga sambil ya, melakukan juga sholat malam ketika tidak bertentangan dengan menuntut ilmunya, ya, maka itu adalah suatu kebaikan di atas kebaikan, ya, menuntut ilmunya dapat dan juga ibadah tatawu yang lainnya pun dapat. Nah, dan ibarat-ibarat tatawu yang lainnya. Kemudian dilanjutkan oleh Imam An-Nawawi, fahuwa nurul qulub, maka ilmu tersebut adalah cahaya bagi hati, wal miratsun nabawi, dan warisan nabawi, warisan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, dan barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, Allah jadikan dia faqih, paham terhadap agama. Fahuwa afdalul a'mali wa aqrabuha ila Allah. Maka ilmu tersebut adalah amalan yang paling afdal dan yang paling dekat kepada Allah. Kemudian disebutkan wa afdalul ulum, dan ilmu yang paling afdal, yang pertama usuluddin, fondasi agama itu apa? Aqidah. Thumma tafsir, kemudian tafsir. Thumma hadis, kemudian ilmu hadis. Thumma usulul fiqh, kemudian usul fiqh. Thumma fiqh, kemudian setelahnya baru ilmu fiqh. Nah. Baik, maka ini di antara keutamaan ilmu dari ayat Al-Quran dan juga dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan berdasarkan perkataan para a'immah. Menikmati kebiasaan rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis ini kita ketahui bahwasanya seorang itu membutuhkan ilmu, namun tidak hanya sebatas ilmu, namun dia juga membutuhkan kemanfaatan daripada ilmu tadi. Di mana ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diamalkan, amalan tersebut adalah buah daripada ilmu, faedah daripada ilmu, manfaat daripada ilmu ketika diamalkan. Ibaratnya ilmu adalah suatu pohon, tidak ada manfaatnya apabila kemudian pohon tersebut tidak berbuah. Nah, amalan tersebutlah yang kemudian menjadi buah daripada ilmu. Maka hendaknya kita tidak hanya bersemangat untuk menuntut ilmu, yang tentu saja bersemangat menuntut ilmu adalah sesuatu yang baik, bagus, ya. Hendaknya kita meningkatkan semangat kita untuk menuntut ilmu, sebisa mungkin menghadiri majelis-majelis ilmu, dan juga membaca buku-buku yang berkaitan dengan ilmu. Namun hendaknya kita juga bersemangat untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita raih tersebut. Karena terkadang seseorang itu bisa jadi tertimpa futur dalam menuntut ilmu, malas untuk menuntut ilmu. Ini kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari sifat malas dalam menuntut ilmu. Dan dari sisi yang lainnya, terkadang seseorang malas untuk mengamalkan ilmu yang sudah dia ketahui. Dan ini juga kita harus berlindung darinya. Seharusnya kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala ilmu yang bermanfaat. Maka doa ini pantas sekali untuk kita hafalkan. Sungguh sangat bermanfaat bagi kita meminta ilmu yang bermanfaat, supaya kita diberikan semangat untuk menuntut ilmu dan diberikan semangat pula untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita ketahui. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu doanya beliau berkata, Allahumma a'udzu bika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, karena ilmu yang tidak bermanfaat apa? Bermadarat. Pasti bermadarat. Tidak ada kemudian ilmu yang tidak bermanfaat, namun tidak bermadarat juga. Ya, ilmu ketika tidak bermanfaat, maka dia bermadarat. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta perlindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan sebagai hasil yang bisa nampak dalam diri seseorang ketika dia mendapatkan ilmu, kemudian ilmunya bermanfaat baginya, ya, akan muncul dalam dua perkara. Yang pertama, dalam keikhlasannya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ketika mencari ilmu, ya, dan ketika berusaha untuk mendapatkan ilmu, dia betul-betul ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi semakin dia mendapatkan banyak ilmu, semakin tinggi keikhlasannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian perkara yang kedua, yaitu ketika dia beramal dengan ilmu tadi. Ini manfaat yang kedua. Jadi manfaat yang pertama, dia mendapatkan keikhlasan, ya, dari atau dalam menuntut ilmu. Maka ketika seorang merasakan bahwasanya dirinya tidak ikhlas dalam menuntut ilmu, dia butuh tambahan ilmu di situ. Ya. Ketika dia mendapatkan ilmu semakin banyak, ya, dia akan mengetahui bahwasanya menuntut ilmu ini tidaklah pantas untuk dicari dengannya ridhoan manusia atau pujian manusia. Tidak pantas. Ya. Ilmu ini sangat mulia, ya, yang hanya pantas untuk mencari ridhoan Allah Subhanahu Wa Taala dengannya. Harusnya mencari ridhoan Allah Subhanahu Wa Taala dengan ilmu yang begitu sangat mulia ini. Maka ketika dia belum ikhlas dalam menuntut ilmu, dia perlu untuk mencari tambahan ilmu untuk semakin mengetahui hakikat bahwasanya ilmu ini sangat berharga, sangat bermanfaat, tidak pantas untuk mencari ridhoan manusia dengan ilmu yang begitu mahalnya. Kemudian perkara yang kedua tadi adalah dia beramal dengan ilmu tadi. Maka seorang yang menuntut ilmu, apabila kemudian memang tujuannya hanyalah untuk berlomba-lomba, ya, siapa yang lebih banyak ilmunya, siapa yang lebih banyak hafalannya terhadap ayat Al-Quran ataupun hadis. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, untuk kemudian berbangga-bangga di hadapan teman-temannya, ya, atau supaya manusia memalingkan wajah, ya, kepada dirinya untuk kemudian bisa mencari faedah darinya, itu tujuan dia ketika menuntut ilmu, maka sungguh, ya, sangat rugi orang yang tujuan dia menuntut ilmu seperti ini. Namun apabila seorang menuntut ilmu memang yang diinginkan dengannya untuk mendapatkan hidayah, ya, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk menempuh jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang seperti ini hendaknya dia bergembira, ya, ketika dia mendapatkan ilmu, mendapatkan tambahan pengetahuan mengenai ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, ya, hendaknya dia bergembira ketika setiap kali dia menuntut ilmu, ya, di majelis ilmu atau kemudian di tempat-tempat yang lainnya ketika dia membaca kitab-kitab ilmu, berarti dia bergembira dengan keutamaan yang dia dapatkan. Ya. Dan ketahuilah bahwasanya malaikat sampai-sampai membentangkan sayapnya untuk para penuntut ilmu tersebut, ya, karena ridha dengan apa yang mereka lakukan, bahwasanya mereka adalah seorang yang menuntut, atau mereka adalah orang-orang yang menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu ini antara dua sisi yang saling bertentangan, ya. Bisa bermanfaat, bisa bermudarat, maka hendaknya seluruh dari kita mengintrospeksi diri kita sekaligus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat, dan hendaknya kita memakai, menggunakan doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah kita pelajari di sini. Ya. Nah, ketika kita mau menghafal doa ini, ya, dan kemudian memanjatkannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berarti ilmu ini bermanfaat. Ya. Ilmu yang kita pelajari malam ini bermanfaat. Ketika seorang mau menghafalnya dan betul-betul tahu bahwasanya ini adalah permintaan yang penting, ya, kemudian dia memanjatkannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berarti ilmunya bermanfaat. Ilmu yang dia dapatkan pada majlis ini bermanfaat. Ya. Baik. Kemudian juga pada riwayat yang lainnya disebutkan wajibnya ilman, dan tambahkan kepadaku ilmu. Kemudian alhamdulillah ya ala kulli hal, segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan, yaitu dalam keadaan dia mendapatkan kenikmatan ataupun dalam keadaan mendapatkan musibah, ya, tetap dia memuji Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi min hali ahli an-nar. Dan aku meminta perlindungan kepada Allah dari dari keadaannya penduduk neraka. Yang dimaksudkan di sini adalah keadaan penduduk neraka, baik ketika di dunia, ya, ataupun ketika di akhirat. Bagaimana keadaannya penduduk neraka ketika di dunia? Mereka dalam keadaan, ya, sesat, tidak mengetahui petunjuk, ya, berada di dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan membuat kerusakan di muka bumi. Inilah keadaan mereka ketika di muka bumi. Dan juga kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari keadaan mereka ketika di akhirat. Di mana keadaan mereka ketika di akhirat, yaitu mendapatkan azab dan api neraka waliyadu billah. Maka inilah yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bisa bermanfaat. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Thank you.